محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنمتنا عزكم الله perkara yang perlu untuk kita resapi bersama dan kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing ialah bahwasanya tarbiyah, pendidikan yang sedang kita upayakan, yang sedang kita jalani, itu merupakan satu bagian daripada dakwah ilallah. Satu bagian dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dakwah ilallah mas'uliyatuha azimah. Dan juga perlu ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing bahwasanya berdakwah kepada Allah itu tanggung jawabnya sangat besar. Dikarenakan barakallahu fikum, tarbiyah, dakwah ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang besar. Jalannya para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang diutus kecuali mengemban risalah dakwah, menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Dia berdakwah, dia mentarbiyah umatnya. Dakwah ilallah merupakan jalan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan yang aku tempuh." Apa itu? Ad'u ila Allahi 'ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Kalimat ana wa manittaba'ani ada dua makna. Makna yang pertama ialah aku dan para pengikutku adalah para da'i yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang sahih. Yang kedua, saya dan pengikutku adalah berdakwah di atas basirah, ahlul basirah. Dakwahnya di atas ilmu, di atas petunjuk. Ini juga makna yang sahih. Sangat jelas menentukan azakumullah. Dakwah ilallah jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan jalannya para atta'un Nabi alaihi salatu wassalam. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua segenap kaum muslimin untuk menegakkan prinsip dakwah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 104, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada dari sebagian kalian umat yang mendakwahkan kebaikan beramar ma'ruf, bernahi munkar, mereka lah orang-orang yang muflih, yang beruntung. Maka ikhwanatina azakumullah, beruntunglah bagi kita-kita semua yang masuk di dalam kerangka jalan yang mulia ini. Kita sebagai orang yang sedang meniti jejak langkah jalan hidup orang-orang mulia, orang-orang besar dari kalangan para anbiya wal mursalin, menempuh jalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan salafus salihin, dan dijamin dengan keberuntungan, wa ulaika humul muflihun. Ini tolong camkan baik-baik. Antum sekarang sedang berada pada amal yang besar. Amal tarbiyah, satu bagian besar dari dakwah ilallah. Kalau antum sudah meresapi dan menghayati bahwasanya tarbiyah yang antum kerjakan, yang antum upayakan, yang antum jalankan sekarang ini termasuk perkara dakwah, maka perkara terpenting yang harus ada pada antum sekalian adalah ikhlasun niyah. Harus mengikhlaskan niatnya lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita mengampu tarbiyah ini tujuannya adalah imtithalu amrillah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah berdakwah, bertarbiyah. Yang kedua, dalam rangka untuk ibtigha'u mardhatillah, mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla semata, mengharapkan pahalanya Allah semata. Enggak ada lagi yang lain. Kita mengampu tarbiyah ini bukan dalam rangka untuk perebutan kedudukan posisi yang ada di tarbiyah tadi, di markis tadi, di mahat tadi. Bukan. Kita mengampu tarbiyah ini bukan dalam rangka untuk tendensi duniawi. Bukan. Tapi betul-betul dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah, dan dalam rangka untuk mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlaskan niatnya antum. Jangan salah niat. Ketika antum datang ke markis ini misalkan, datang ke sini niatnya antum ialah untuk mencari kehidupan dengan yang namanya tarbiyah. Salah niat. Segera antum rubah niatnya antum. Antum datang kemari tujuannya dalam rangka untuk mengejar riasah posisi-posisi penting di tarbiyah tadi. Niatannya keliru. Segera dirubah. Atau datang ke tempat ini, ke markas ini dalam rangka untuk syuhrah, kemasyhuran, ketenaran, supaya dikenal di kalangan ikhwah atau semisalnya. Salah niat. Segera antum rubah. Akhlisu niyatakum. Ayat wa hadith yang menjelaskan masalah ikhlasun niyah sangat banyak. Perkara yang sangat ma'ruf di kalangan antum sekalian, namun harus diingatkan. Kalau masing-masing antum ini betul-betul mengikhlaskan niat dalam mengampu sebuah tarbiyah, maka akan muncul pada diri antum sekian banyak khisal, perangai-perangai yang sangat indah, perangai-perangai yang sangat mulia ketika mengampu sebuah tarbiyah. Dorongannya ikhlas. Kalau ada ikhlas, akan muncul dalam jiwa antum tanggung jawab yang besar atas tugasnya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang ditugasi sebagai cleaning service, dia akan mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak merasa dihinakan dikarenakan ditunjuk sebagai cleaning service. Tidak. Bayangan dia bukan masalah bersihkan kamar mandi atau sapu-sapu halaman, bukan. Bayangan dia, ini merupakan perkara dakwah, tarbiyah, amal besar. Kalau saya ikhlas, dapat pahalanya. Yang bertugas sebagai pengurus, atau sebagai pengajar, atau sebagai ini, atau sebagai itu, ketika dorongannya ikhlas, dia akan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. tidak ada yang komplain. Nah, ditaruh di mukaddimah di bagian depan sana. Naam. Siap. Ditaruh di bagian muakhirah paling belakang sana. Naam. Siap. Ditaruh di bagian maimanah sebelah kanan. Ya. Siap. Ditaruh sebelah maisarah sebelah kiri. Naam. Siap. Ditaruh bagian saq, bagian tengah-tengah. Naam. Siap. Dikarenakan tidak punya tendensi apapun. Niatan dia ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Dia akan kerjakan tugasnya. Dia tanggung jawab. Dia akan sia-siakan. Ketika antum ikhlasun niat, mengikhlaskan niatnya antum, barakallahu fikum, akan muncul yang namanya kesabaran. As-sabr. Antum akan ulet. Antum akan sabar. Antum akan tabah. Antum akan betul-betul telaten dalam mengurus tarbiyah mulia ini. Yang namanya mengurus tarbiyah itu kan tidak selamanya mulus. Apalagi ketika yang dihadapi para santri, santri-santri yang sekecil, yang agak sedikit gede dan segala macamnya, di sana banyak masalah, banyak problem. Ketika di tengah-tengah antum ada sebuah komunitas, ada para ikhwah, ada wali santri, dan segala macamnya, dengan ragam model, watak, dan sifatnya, akan muncul pasti perkara-perkara semacam itu. Ketika antum ikhlas sunniyah, antum akan memiliki sebuah kesabaran. Sabar. Dan siap berjuang untuk tarbiyah tadi. Dalam kondisi apapun. Sabar. Akan muncul di sini para keluarga. Dan perangai-perangai yang lainnya itu semuanya akan bermunculan ketika yang memotivasi antum dalam mengampu ma'had ini, markis ini, dakwah ini, tarbiyah ini adalah ikhlasun niyyah, semata-mata mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Antum tidak bakal pernah komplain dan kecewa berat ketika antum dicopot dari jabatan, ditaruh di jabatan yang paling rendah. Bicara jabatan. Nah, sebelumnya antum ini masya Allah ketua yayasan. Mentereng ya. Ketua ya. Nah, yang namanya yayasan harus diresafel. Ada waktu-waktu untuk diresafel. Nah, mungkin selamanya antum si ketua yayasan. Nah, copot. Afan ya akhi. Waktunya resafel. Tuntutan negara ini. Antum dicopot dari ketua yayasan. Antum dimasukkan di bagian divisi cleaning service. Misal. Antum mengatakan, naam. Siap. Nah kemudian, ya kita gila antum ini sembarangan. Naruh orang. Anak dari dulu sampai sekarang. Mengurusi dakwah ini gak pernah di bagian seperti itu. Kalau bukan ketua yayasan, ya paling enggak pembina. Atau pengawas. Atau paling enggak ketua operasional, atau paling enggak sekretaris lah, atau bendahara lah, atau penasihat lah, apalah begitu. Cleaning service pembinaan. Enggak bakal ngomong seperti itu ya kan. Kenapa? Dorongan dia bukan dunia. Dorongan dia, motivasi dia adalah ikhlasun niyyah. Ikhlasun niyyah. Yang ini ya kan perkara yang gampang diomongkan, tapi sulit untuk diterapkan. Latih dari sekarang warakullahi wabarakatuh keikhlasan niat dalam mengampu yang namanya dakwah yang mulia ini, dalam mengembangkan markis sebuah ma'had yang mulia semacam ini. Yang kedua, dikarenakan yang namanya tarbiyah merupakan dakwah ilallah, tentunya wajib harus muwafaqatus sunnah, harus sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW dalam semua aspek tarbiyah yang ada di ma'had dan di markis di antum. Semuanya. Baik, asas tarbiyahnya harus sesuai dengan sunnah. Uslub-uslub, cara-cara, sarana-sarana tarbiyahnya sesuai dengan sunnah. Ahdaf, tujuan-tujuan tarbiyahnya sesuai dengan sunnah. Semuanya harus sesuai dengan sunnah. Dari sini khonafina azzakumullah, dalam mengampu sebuah markis, sebuah ma'had, sebuah tarbiyah, sebuah dakwah, sedikit pun tidak boleh ada yang namanya mukhalafah syar'iyyah. Sedikit pun tidak boleh ada yang namanya mukhalafah syar'iyyah, sesuatu yang melanggar syar'i. Tidak boleh. Ketika muncul mukhalafah, maka akan muncul semangat nahi mungkar. Dikarenakan prinsipnya antum jelas, muwafaqatus sunnah. Ada yang keliru, dirubah. Ada yang salah, dibetulkan. Akan muncul jiwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini sangat penting ya ikhwan. Tapi penjabarannya enggak usah panjang-panjang, antum bisa meraba dan menghayati apa yang saya inginkan dengan poin yang kedua ini. Harus sesuai dengan sunnah. Apapun yang ada pada markis dan ma'had ini harus sesuai dengan sunnah. Antum jangan tergoda oleh iming-iming apapun terkait dengan masalah tarbiyah ini ketika perkara itu bertabrakan dengan sunnah. Muwafaqatus sunnah. Barakah, barakallah. Ini yang namanya asas tarbiyah. Ikhlasunniyah, muwafaqatus sunnah. Dikarenakan dakwah merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, harus ikhlas dan harus muwafaqatus sunnah. Kemudian perkara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini semacam tausiah, masukan bagi antum secara khusus, para pengampu, para pengurus yang ada di markas dan di mahad yang mulia ini. Barakallahu fikum. Sedikit bagi-bagi pengalaman. Tidak ada masalah ya. Barakallahu fikum. Yang pertama yang ingin sampaikan di sini barakallahu fikum ialah harus menggalakkan, menyemarakkan semangat ta'awun ala diri wa taqwa. Semua pihak harus bersinergi. Itu bahasanya Pak Polisian ya, bersinergi. Kenapa ya, Pak? Antum harus menyadari sebuah tarbiyah, sebuah dakwah, sebuah markis, sebuah ma'had, di dalamnya terdapat sekian banyak perkara-perkara, tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan, dihandle oleh satu orang. Tidak mungkin. Ya mungkin sih, mungkin saja. Tapi banyak perkara-perkara gak bagus. Tidak mungkin. Ustadz disuruh ngajar, disuruh mikiri dapur, disuruh mikiri anak-anak, disuruh mikiri kebersihan cleaning service, disuruh mikiri semuanya, disuruh mikir ustadz aja, yang lainnya santai. Ada problem ustadz cleaning service bermasalah ustadz, ustadz dapurnya ustadz berasnya habis, saat pembangunan saat ini itu jeblok ya kalau sudah ya. Pecah yang namanya kepala dia tadi. Ya bisa-bisa aja dia handle semuanya, tapi tidak bakal maksimal, akan timpang jalannya. Sehingga dikarenakan yang namanya dakwah, tarbiyah, ma'had, markis, sesuatu yang melibatkan banyak pihak, amal jama'i, maka wajib ada ta'awun al-birri wa taqwa. Maka jalannya akan balance, akan bagus. Akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ya. Nabiullah Musa meminta untuk ditunjuk dari keluarganya yang menyertai beliau berdakwah, yaitu Nabiullah Harun. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi ustud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya Allah, jadikanlah wazir untukku dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Kokokan kuatkan urusanku dengan dia. Syarikatkan dia bersamaku dalam urusan ini. Jika dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tadi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Sanasyuddu 'abdaka fi akhi." Kami akan kuatkan, kokokkan lengan kamu dengan saudara kamu tadi. Satu lengan ya ikhwan kurang kuat. Begitu dua lengan saling bertautan semacam ini kokoh. Antum jangan bayangkan lambang PKS ya. Kayak gini kan lambang PKS ya. Lengan dengan lengan begitu jadi kayak PKS. Yang dimaksud ikhwan, lengan sama lengan akan semakin kuat, semakin kokoh. Barakallahu fikum. Ayat terkait dengan ta'awun ma'ruf. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Harus ada ta'awun. Masing-masing harus tampil memberikan kemampuan dan sumbangsihnya untuk tarbiyah dan ma'had ini dengan batas kemampuan masing-masing dan penempatan masing-masing. Yang bisa ta'awun dengan ilmu, sampaikan ilmumu dengan penuh semangat, mengajarkan ilmu kepada para ikhwah dan kepada umat, tugasnya para ustaz dan para pengajar. Yang bisa ta'awun dengan harta benda untuk kelangsungan dakwah yang mulia ini, baik terkait dengan sarana atau prasarana atau yang lain-lainnya, ta'awun dengan harta yang antum miliki, tugasnya para beruang. Afwan, para berduit yang memiliki duit, yang memiliki uang, barakallahu fikum, ta'awun dengan harta yang antum miliki. Yang bisa ta'awun dengan fisiknya, dengan fisiknya, barakallahu fikum, bagiannya nyapu-nyapu, cleaning service, bagian masak dan segala macamnya, dengan fisik yang dia miliki, ilmu, dangkal, masih bodoh ustaz, duit dari mana ustaz? Ya sudah, ta'awun dengan fisiknya antum. Yang punya kemampuan memberikan ide-ide, saran-saran yang bagus, yang membangun, kasih an-nasihah, al-irsyadat, atau jihad, ta'awun dengan bimbingan-bimbingan dia tadi. Barakallahu fikum. Yang punya posisi, kedudukan di tengah-tengah masyarakat atau di pemerintahan, ta'awun dengan posisi yang dia miliki, memberikan kemudahan-kemudahan untuk dakwah ini dengan posisi yang dia miliki. Biljah, yang jadi polisi, manfaatkan kepolisian dia untuk membantu dakwah. Yang menjadi manajer perusahaan, memanfaatkan posisi dia untuk perkara dakwah dan segala macamnya. Biljah, minimalnya barakallahu fikum antum ta'awun dengan doa. Doakan para ikhwah-ikhwah, doakan para asatidzah, doakan para pengurus, doakan para pengasuh untuk bisa mengampu dakwah yang mulia dengan sebaik-baiknya. Doa kebaikan. Sertai mereka dalam suka dan duka. Ini namanya jiwa ta'awun. Sekali lagi, motivasinya adalah keikhlasan. Bukan tendensi duniawi atau apapun. Di dalam jiwa antum itu terpatri, ini dakwah, ini tarbiyah, amal besar, siap ta'awun. Dan tidak ada yang namanya komplain karena gengsi dan segala macamnya dikarenakan diminta ta'awun di tempat-tempat yang mungkin menurut dia kurang gengsi gitu. Jangan memandang posisi antum, tapi pandanglah dakwah yang ada ini, tarbiyah yang ada ini, barakallahu. Dan akan dikaji TV lanjut insyaallah taala terkait dengan berta'awun pada daurah kita nanti jam 9 pagi sampai selesai. Ada bawafit ketentuan-ketentuan penting terkait dengan berta'awun al-birru wa taqwa insyaallah taala. Yang berikutnya. Ketika antum memiliki jiwa ta'awun, masing-masing memiliki semangat berta'awun alal birri wa taqwa, maka akan muncul dari sana barakallahu fikum semangat untuk tasyawur. Dan ini poin yang sangat-sangat penting dan harus-harus ada pada sebuah komunitas, sebuah tarbiyah, sebuah dakwah yang dijalankan. Harus ada tasyawur. Yang namanya tasyawur itu saling bermusyawarah, saling koordinasi. Tidak jalan sendiri-sendiri. Semuanya dikoordinasikan dengan para pengampu-pengampu yang ada. Barakallahu fikum. Faham syar'i? Tasyawur. Ini sifatnya kaum mukminin. Wa amruhum syura bainahum. Allah mengatakan perkaranya mukminin itu musyawarah di antara mereka. Juga perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam terkait dengan para sahabat, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah ya Rasul dalam perkara dakwah. Rasul ya ikhwan, seorang nabi, seorang rasul sudah di backup oleh wahyu. Tidak perlu siapapun. Rasul itu sudah dibantu, dibela, dijaga oleh Allah Azza wa Jal dan dibikap dengan wahyu Allah Azza wa Jal, dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap saja Allah Azza wa Jal memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengajak para sahabat bermusyawarah. Tujuannya supaya kaum muslimin paham pentingnya musyawarah dan supaya semua pihak merasa terlibat. Satu poin penting yang saya ingatkan di sini, yang namanya tasyawur, yang namanya musyawarah ikhwan, yang diajak musyawarah itu adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Mereka adalah para uqala yang cerdas-cerdas yang bisa memahami penjelasan dengan sebaik-baiknya dan yang bisa menempatkan ucapan dan penjelasan di tempatnya masing-masing. Tidak semua ikhwah diundang musyawarah. Tidak. Tapi yang berkompeten dalam bab ini. Di sini juga perlu diingatkan pula ikhwan. Antum jangan sunesu. Gitu ya. Antum jangan jengkel. Antum jangan merasa disisihkan ketika antum tidak diajak musyawarah. Ngono ya. Jawa Timur itu. Gitu ya. Giliran urusan sumbang-menyumbang ngajak musyawarah saya. Urusan dana pendanaan menghubungi saya. Ngajak musyawarah. Ketika urusannya lain, lupa sama saya. Habis manis sepah dibuang. Kelihatannya enteng ini ucapan ya. Ini ucapan yang sangat mengerikan dalam sebuah komunitas. Mengatakan, ya akhi, niatannya antum itu apa? Di dalam membantu sebuah dakwah dengan harta yang antum miliki. Antum nyari apa? Kalau tujuannya antum mencari yang namanya pujian, sanjungan, kemasyhuran, ketenaran, dudukan, posisi, dan segala macamnya, Anda salah alamat. Bukan di sini tempatnya. Ini tarbiyah, ini dakwah harus dan wajib ikhlasun niat. Semuanya dengan ta'awun. Paham ya? Sehingga yang namanya musyawarah, yang dipanggil, yang ditunjuk atau yang diajak, yang berkompeten dalam bidangnya. Mestinya antum punya sikap yang sederhana ya. Diminta kepada fulan, kumpul di masjid, ada musyawarah. Alhamdulillah, namaku gak disebut. Antum maksudnya begitu. Alhamdulillah, gak disebut nama saya. Kenapa ya, kawan? Antum dilepaskan dari tanggung jawab. Antum dilepaskan dari yang namanya amanah. Ringan, plong. Alhamdulillah. Semoga tercukupi dengan ikhwah-ikhwah yang dipanggil tadi. Gitu. Ketika antum punya ide, punya sesuatu, punya saran, dalam keadaan antum bukan orang yang dipanggil, antum jangan kemudian keluar-keluar di luar. Ini namanya pengalaman ya, ikhwan. Jangan keluar-keluar di luar. Loh kan? Ada musyawarah enggak ngajak-ngajak saya. Lihat tuh. Apa hasil musyawarahnya itu? Mestinya kan begini. Masa kayak gitu. Ngomong di luar sana. Ini merusak yang namanya dakwah, merusak yang namanya ukhuwah, merusak yang namanya ta'awun, merusak yang namanya tasyawur. Ini tindakan yang tidak ada koordinasi. Ketika antum punya ide-ide, sampaikan langsung kepada yang berkompeten. Siapa yang tunjuk? Ustaz misalkan. Baik, langsung. Mbak Mbak. Afan Ustaz, mau bicara sebentar. Ada apa? Maaf ya. Saya kok mendengar musyawarah yang diadakan tadi. Masalahnya begini. Kemudian ada hasilnya begini. Afan Ustaz. Ana punya ide begini Ustaz. Kalau kurang tepat orang diluruskan. Bagaimana kalau soalnya begini. Kan karena begini. Sampaikan argumentasi dengan cara yang baik. Dipaparkan dengan yang gambarnya jelas. Ini idenya saya Ustaz. Fadhol. Itu namanya adab. Namanya etika. Nah kemudian. Tadi itu jalan sendiri. Sudah setengah mati ini. Para ustadz, para pengasuh, para pengurus. Musyawarah bagus. Di luar sana, kowar-kowar. Ini bukan adab. Sehingga sekali lagi, legowo. Ketika antum tidak ditunjuk sebagai pihak yang ikut serta dalam perkara musyawarah. Begitu pula ketika antum termasuk yang ditunjuk dalam perkara musyawarah. Ojo kegeden siro ya ikhwan. Jangan merasa besar kepala. Selalu dipanggil kalau musyawarah. Tuh. Sekali lagi, antum ini niatnya apa? Tujuannya apa? Ikhlaskan niatnya antum. Ditunjuk dikarenakan antum dianggap memiliki kemampuan, skill berkompeten dan perkara semacam ini. Maka tunjukkan kemampuan antum yang terbaik untuk kemajuan dakwah, kemajuan tarbiyah, kemajuan ma'had. Tolong camkan baik-baik. Ini yang namanya tasyawur. Barakallahu fikum. Hadza muhim jiddan. Ketika tidak ada tasyawur dalam sebuah markis, dalam sebuah ma'had, masing-masing jalan sendiri-sendiri, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri, maka jalannya tarbiyah tadi akan mandek. Kalau semata-mata mandek jalan di tempat sih lumayan. Tetapi fenomena yang semacam itu akan memunculkan gesekan-gesekan yang membuat dakwah itu menjadi carut marut, ujung-ujungnya bubar gara-gara masing-masing mengedepankan ego, tidak ada prinsip tasyawur, koordinasi yang baik di antara mereka. Paham insyaallah ya? Naam ikhwan. Termasuk perkara yang merusak dakwah, yang membuat carut marutnya dakwah. Ketika disebut mahat misalkan ya ikhwan. Masing-masing dikasih, dibentuk divisi sendiri-sendiri. Divisi atfal, divisi tahfidz, divisi ini. Termasuk perkara yang membuat hancurnya dakwah. Ketika masing-masing divisi, mengerjakan dengan egonya masing-masing. Oh, ini bagian saya, divisi saya. Tuan-tuan. Lihat nih. Kerja saya. Bagus. Antum itu sangat. Antum ini satu lembaga. Antum itu satu wadah. Satu tarbiyah. Satu dakwah. Satu ma'had. Satu markis. Kok tiba-tiba warna-warni kayak gitu? Itu merusak. Semuanya berjalan sesuai dengan koordinasi yang ada. Barakallahu fikum. Juga ikhram dina azakumullah. Termasuk dalam bab tasyawur, dalam bab ini, dan ini tidak kalah pentingnya barakallahu itu ialah istisyaratu al-asatizah al-qudama, selalu meminta saran dan musyawarah kepada para asatizah yang lebih dahulu dalam perkara dakwah. Saya enggak mengatakan junior sama senior, yang lebih dahulu dalam perkara dakwah. al-qudama, lahum fadlus sabaq fi da'wah, yang punya keutamaan lebih dahulu dalam cara dakwah, yang tentunya pengalamannya lebih luas, lebih dalam daripada yang baru mengurusi yang namanya dakwah. Hadza muhimun jiddan. Sehingga antum selalu ada connect dengan para asatidah, dan diutamakan yang terdekat dengan antum supaya gampang komunikasinya dan koordinasi. Jauh juga ada masalah. Semua asatidah di seluruh Indonesia ini, ikhwanukum, saudara antum sendiri, ustadznya antum sendiri, juga memikirkan dakwah di semua tempat. Bisa. Ketika di dekat ada, artinya di intern semua pihak koordinasi dengan ustadz tempat. Para asatidah setempat dan para ikhwah juga sering komunikasi, koordinasi dengan ustadz-ustadz yang lain yang di luar sana yang lebih kudana. Barakallahu. Antum masya Allah di Kaltim Samarinda ini ustadz yang di sini juga banyak, dan juga antum dekat dengan al-ustadz Askari yang ada di Balikpapan, sehingga bisa antum koordinasikan selalu. Ini sangat penting mendapatkan masukan-masukan, pengalaman-pengalaman dan segala macamnya dari beliau-beliau tadi ya, Pak. Atau manfaatkan para asatidz yang datang kemari yang punya pengalaman-pengalaman dalam perkara tarbiyah dan perkara dakwah. Duduk bersama dengan mereka, terus sampaikan segala macamnya, minta sarannya, minta masukannya segala macamnya. Itu untuk menambah pengalaman antum, ilmunya antum, dan kualitas tarbiyah antum. Plus ada koordinasi dan connect komunikasi dengan para asatidah. Ini termasuk tasyaur ya, muhimun jiddan. Intern dan ekstern. Jamnya kok cepat ya, Ikhwan. Jam 6 lebih 10 ini. Piye iki? Jadi katanya sampai jam 6 aja ini. Iya. Iya. Terus piye iki? Tambah dikit. Di benak saya masih banyak. Di benak saya masih banyak. Tadi berapa poin ya, Pak? Contohnya ya, ikhlas niyah, muwafaqatus sunnah, at-ta'awun, at-tasyawur. Ya. Nah. Samarahnya ya, Pak. Ketika jiwa ta'awun sudah terpatri dalam jiwa itu. Semangat ta'awun ini. Nah, semangat tasyawur jalan. Di situ akan muncul samarahnya, efek positifnya. Akan muncul di tengah-tengah antum yang namanya tafahum. Saling memahami karakter. Saling pengertian. Tahu sama tahu apa yang dikerjakan. Tafahum. Itu muncul dari ikhlas, dari motivasi keikhlasan, dari ta'awun, dari tasyawur. Akan muncul yang namanya tafahum. Saking seringnya ta'awun, seringnya tasyawur, antum jadi tahu wataknya masing-masing ikhwah. Wah, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Maka satu sama lain bukan mencari kesalahan, tapi satu sama lain saling memahami karakternya. Ini sumbu pendek. Maka jangan dicari peledak. Sumbu pendek ini dimong. Nah, supaya sumbunya selalu ada, jangan meletus, disiasati. Yang ini sumbunya panjang banget, bagus. Barakallahu'alaikum. Wah, kata. Yang ini ikhlas satu ini biasa begini. Kok kurang bagus, diarahkan. Sangat penting. Itu semua akan muncul dengan yang namanya khibrah, pengalaman-pengalaman di lapangan. Barakallahu'alaikum. Yang penting masing-masing sudah memiliki poin-poin yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Yang enggak kalah penting, khana bin azakumullah at-akhi fi ma bainakum. Saling mewujudkan dan menunjukkan jiwa ukhuwah Islamiah di antara antum sekalian. Apalagi ini antum ini, masya Allah, para pengampu, para pengasuh, para pengurus, para pengajar, para ikhwah salafiyin di sebuah tempat, di sebuah markas, sebuah mahad, maka harus lebih nampak menonjol ukhuwah Islamiah. Saling mencinta, saling menghormati, saling menyayangi, saling bersaudara. Dengan melaksanakan semua asbab-asbab yang membuat kuatnya ukhuwah. Ketemu, saling mengucapkan salam, ada yang sakit, antum jenguk, dan segala macamnya. Masya Allah, saling ziarah, fillah, saling membantu, dan segala macamnya. Ini pentingnya ikhwan. Dengan munculnya ukhuwah Islamiyah, ini semua akan menepis, atau akan mengkikis, atau akan menghilangkan yang namanya ikhtilafat. Munculnya banyak perselisihan akan hilang dengan yang namanya ukhuwah Islamiyah tadi. Nah, sehingga jangan sampai antum punya semangat untuk memunculkan jiwa perselisihan, perseteruan, jangan. Barakallahu fikum. Sehingga ada sebuah konsep ukhuwah yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan dalam kitab Adabul Isyrah wa Dzikru Shuhbati wal Ukhuwah Abu Barakat Muhammad Al-Ghazzi. Di antara poin ukhuwah yang disebutkan oleh beliau ikhwan adalah sebuah prinsip, sebuah konsep yang namanya muwafaqatul ikhwah. Muwafaqatul ikhwah wa qillatul ikhtilafi ma'ahum. Jadi kita punya konsep, kita punya sikap selalu mencocoki para ikhwah. Selalu berupaya mencocoki para ikhwah, tentunya dalam batas yang mubah dan syar'i. Dan jarang atau sedikit atau tidak pernah memunculkan khilaf dengan mereka. Ini muhim ya ikhwan. Penerapannya ya ikhwan, misal ada sebuah kebijakan pesantren digodok oleh para ustadz, oleh para pengasuh, oleh para pengampu. Kebijakannya adalah A, B, C. Semuanya perkara mubah, perkara syar'i. Enggak ada perkara yang melanggar agama. Antum punya sesuatu ide yang mungkin lebih cemerlang menurut antum. Konsep muwafaqatul ikhwah ialah antum ikut dengan mereka. Kebijakannya begini, begini, begini. Yo, manut. Yang penting baik, yang penting bagus. Antum punya ide yang lebih cemerlang, sampaikan langsung kepada yang berkompeten. Afwan, kalau begini bagaimana? Kalau tidak, manut, ya. Itu namanya muwafaqatul ikhwah. Ada muhim jeda. Sangat penting ikhwah. Jangan memunculkan mukhalafah atau ikhtilaf ikhwah. Tapi munculkan sikap dan konsep muwafaqatul ikhwah. Selagi perkaranya syar'i, selagi perkaranya mubah. Ya wis, beres. Saya dukung. Siap. Lanjut. Wah kata. Nah, kan ini sedikit yang bisa saya sampaikan dikarenakan waktunya ya enggak mungkin panjang-panjang. Dikarenakan kita harus memulai daurahnya on time jam 9 pagi. Nah, gitu ya. Sebab harus berhenti jauh-jauh sebelum zuhur. Insyaallah akan dikaji lebih lanjut terkait dengan masalah ta'awun, membangun semangat ta'awun al-birr wa taqwa dalam berdakwah ila Allah di kesempatan nanti. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafiz. فطرت وإذا الكواكب انكترت وإذا البحار